sejak lama ku dengar cerita. Kalaulah dirimu tak jujur padaku, panas rasanya di telinga. Panas, panas, panas, panas, oh, panas rasanya di telinga. Membuat diriku terbakar cemburu, sakit, sakit, pedih, pedih. Sudah sejak lama ku dengar cerita. Sudah sejak lama ku dengar cerita. Kalaulah dirimu tak jujur padaku, panas rasanya di telinga. Panas, panas, panas, panas, oh.